Anu dek, nyuwun gending nduk ayu. Yo, nduk ayu, mangga. Jane kok erang tuwa. Jalukane gending nduk ayu. Timbang nduk elek ayo nek sing nduk ayu sepi kok tatan. Yeah. Aja lali lo ya, nek aku duwe gawe bantuane. Wah, lurae. Monggo, Pak, monggo. Towak, Pak, towake pun sepuh. Ah, aja lali lo, bisa aku duwe gawe lo ya. Tingkep aku. Loh, lanang kok ditingkepi. Ah, bojoku, Dek. Oh, bojone. Bantuane waranggono, aja lali buwo nang omahku lho, Dek ya. Loh, buwo nek ono.